membuat dan membuat kita berhasil dan sukses. Jujur untuk Anda semuanya. Oke. Okay. Spesial untuk Bapak Suroto ya. Satu lagi yang cukup lama banget, spesial buat kamu. Jauhi diri.